Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Amma ba'd. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'du fa inna khairal hadith kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar a'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Kita masih dalam bab atau terakhir pembahasan kita dari kitab Sifatus Shalah adalah wad'ul yumna 'alal yusra wal amru bih, meletakkan atau perintah untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan sekarang kita masuk pada bab wad'uhuma 'ala sadr, meletakkan kedua tangan di atas dada. Artinya posisi meletakkannya di atas dada sebagaimana dalam hadis yang nanti kita akan baca. Qala rahimahullahu taala wa kana yad'u al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra war-rusghi was-sa'i. Dan terkadang atau dan beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri beliau, ala dhahri kaffihi. Ala dhahri kaffihi, ini namanya dhahri kaff, di atas punggung berarti. Telapak tangan kirinya, warus wasta'i. Ini dhahri kaff, persis di atas atau di belakang telapak tangan kita di dalam bahasa Arab dinamakan dhahrul kaf. Kemudian pergelangan, ini pergelangan dinamakan rus. Pergelangan tangan dinamakan ar-rus. Dan naik sedikit dinamakan as-sa'id. Ini berarti as-sa'id. Artinya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasai dan Ibnu Khuzaimah ini menunjukkan bahwa wa kana yad'u al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam posisi tangan kanan di atas tangan kiri itu ada tiga. Terkadang yad'u yadahu al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra. Terkadang beliau meletakkan telapak tangan kanan persis di atas punggung telapak tangan kiri. Berarti begini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua war-rus, dan terkadang di atas rus, telapak tangan kanan di atas pergelangan. Di atas pergelangan tangan kiri. Ini rus namanya. Di dalam bahasa Arab pergelangan ini rus. Rusgun. Kalau di biar lebih gampang ingatnya rusgun. Kemudian ke atas sedikit dinamakan as-sa'id. Ini sa'id namanya. Antara siku dengan pergelangan tangan ini dinamakan as-sa'id. Artinya berarti ada tiga. Ada yang seperti ini, ala dhahri kaffihil yusra, ada yang di atas pergelangan, ada yang di atas rus. Karena ada orang yang lebih dari itu. Ada orang yang kadang kesikunya. Ini ada tiga. Meletakkan barakallahu fikum atau posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Wa amara bidzalika ashabah. Dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan yang demikian. Sebagaimana dalam hadis riwayat Malik, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Al-Bukhari dan Abu Awana. Tiga cara ini. Ada sedikit ta'liq dari beliau rahimahullah ta'ala, yakni catatan kaki. Beliau mengatakan, wa fil hadithil awwal al-wad'u fa kullun sunnah. وفي هذا الحديث دليل على أن من السنة القبض. Di antara di dalam hadis ini menunjukkan bahwa juga termasuk sunnah adalah al-qabd, memegang, yakni menjepit, misalnya bisa dijepit, artinya bisa dipegang, bisa diletakkan, seperti ini bisa diletakkan telapak tangan kanan total di atas tangan kiri. Atau bisa juga al-qabd, bisa dipegang, artinya dipegang dalam artian telapak jari jemari kanan menggenggam tangan kiri, al-qabd namanya, begini, atau diletakkan langsung. Imma langsung diletakkan seperti ini, tiga, atau al-qabd seperti ini. Ada dua kata beliau rahimahullah ta'ala dalam hadis ini. Wa fi hadzal hadits dalilun ala anna min as-sunnati al-qabd. Termasuk sunnah adalah al-qabd. Wa fil hadits al-awwal al-wad'. Sedangkan di dalam hadis yang pertama adalah al-wad', meletakkan. Fa kullun sunnah, dan dua-dua ini adalah sunnah. Artinya boleh diletakkan saja, ditumpuk di atas telapak tangan kiri, boleh juga menggenggamnya. Dua-duanya kata beliau rahimahullahu taala fa kullun sunnah. Ammal jam'u bainal wad'i wal qabd alladhi istahsanahu ba'dul mutaakhirina min al hanafiyah. Ini sepertinya di Indonesia enggak ada. Karena kebanyakan mazhab Hanafiya ini berkembang di daerah-daerah bagian Pakistan, Afghanistan, daerah sana. Adapun kata beliau rahimahullah ta'ala mengumpulkan antara al-qabd wal-wadah, meletakkan dan memegang, seperti yang dianggap oleh sebagian para ulama atau sebagian mazhab Hanafiya, fabid'atun, maka ini adalah suatu yang diada-adakan. Wasuratu, dan bentuknya kama dzakaru, seperti yang mereka sebutkan, an yadha yaminahu ala yasarihi akhidan rusghaha bi khinsirihi wa ibhamihi wa yabsutu al asabi' al thalath kama fi hasyiyah ibn abidin ala dur fala taghtar bi qawli ba'd al mutaakhirin bi. Sebagian mazhab Hanafiya yang diceritakan oleh beliau di sini, bahkan beliau memvonisnya termasuk tidak ada contohnya, adalah mengumpulkan antara al-wad' wal-qabd. Di mana kata beliau rahimahullah ta'ala, mereka biasanya meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian menggenggam atau menjepit tangan kiri dengan jari kelingking dan jari jempolnya. Adapun tiga jari diletakkan lurus di atas tangan kiri. Ini mazhab Hanafiyah. Kan tadi kan ada dua riwayat. Kita dari Dawati tadi dua riwayat. Dua riwayat. Riwayat yang pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan. Riwayat yang kedua, beliau menggenggam. Sehingga sebagian Hanafiyah berpendapat untuk mengumpulkan dua-dua hadis ini berarti ya sebagian jari diletakkan, sebagian genggam. Biar enggak ada khilaf. Caranya bagaimana? jari kiri, jari jempol sama jari kelingking menjepit kiri, adapun tiga jari, jari telunjuk, jari tengah dan sudahnya lurus ke atas tangan, lurus di atas tangan kiri. Jadi gini posisinya berarti, kuncinya kayak gini. Dan ini kata beliau rahimahullah ta'ala tidak ada sunnahnya. Yang ada sunnahnya ada dua, al-wad'u atau al-qabd, diletakkan langsung seperti yang tadi kita lewati dalam tiga posisi, atau dijepit, digenggam sebagaimana kita menggenggam dengan jari kita semuanya. Ini dua posisi, barakallahu fikum. Itu faedahnya memang kita belajar fikih. Sehingga coba aja lihat, semakin orang itu dalam ilmunya, semakin orang itu berilmu, apalagi dia ternyata menguasai banyak fikih, akan semakin luas dia dalam pergaulan, khususnya dengan masyarakat awam. Karena setiap dia melihat khilaf, oh ini saya pernah lihat, ini mazhab demikian, oh ini iya, ini. Tapi semakin minim ilmu, semakin ekstrim dia di masyarakat. Karena merasa setiap dia melihat orang yang berbeda dengan dia salah. Lah aneh ini orang sholatnya, padahal yang benar itu begini kata fatwa ulama ini. Padahal dia sendiri yang salah. Begitu memang barakallahu fikum fungsinya ilmu. Wa kana yad'uhuma 'ala sadr. Dan beliau meletakkannya di atas dadanya. Demikian dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah. Wa kana yanha 'anil ikhtisar fi shalati wa huwa as-salbu alladhi kana yanha 'anha. Ini sunnahnya, meletakkan kedua tangan di atas dada. Dan kata beliau rahimahullahu taala, wa kana yanha 'anil ikhtisar. Dan beliau melarang dari ikhtisar di dalam salat, yakni membentuk salib, yang beliau larang. Demikian dalam riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Al-ikhtisar di dalam salat artinya huwa an yad'a yadahu ala khasiratihi kama fassarahu ba'd ar-ruwah, meletakkan kedua tangannya di atas khasirah, pinggang, sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian ulama, yakni membentuk salib. Wa huwa as-salbu alladhi kana yanha 'anha. Allah, tapi kalau kita lihat, pernah saya melihat orang sholat meletakkan kedua tangannya di pinggang kiri. Ada. Tapi yang jelas memang apa namanya, yang sangat, yang terlarang. Tapi ada juga yang kalau di dalam sini wa kana yan wa huwa salb, yaitu membentuk salib, artinya berarti tolak pinggang. Kalau orang tolak pinggang kan terbentuk salib dia. Tetapi yang jelas, entah meletakkan tangan kanan dan tangan kiri di pinggang kanan dan kiri, ataupun kedua tangan di pinggang kanan ataupun kiri, jelas terlarang. Allahu Akbar. Saya masih SD ngelihat orang seperti itu sholat. Malum karena punya anak kecil biasanya kan usil. Ngelihat orang sholat biasa di dada, tapi kok sendirian. Kita tanya, om kok sholatnya begitu, rahasianya apa? Katanya ini sholatnya kita waktu zaman penjajahan dulu. Jadi zaman kekacauan, kita kemana-mana mesti ya siap-siap, di pinggang harus siap pisau atau pistol apa adanya, sehingga sholat pun harus standby katanya di tangan. Kalau ada apa-apa langsung cabut. Tapi yang jelas terlarang. Ada apa-apa cabut, tapi kalau bom mau dicabut itu. Yang jelas terlarang. Wa kana yanha 'anil ikhtisar. Dan beliau melarang dari ikhtisar. Selesai bab wad'uhuma 'ala sadr. Sekarang kita masuk bab yang berikutnya, babu an-nazar ila mawdi'is sujud wal khusyu'. Bab anjuran atau perintah untuk melihat tempat sujud dan khusyuk dalam salat. Mengarahkan pandangan kepada tempat sujud supaya bisa mencapai dan mendapatkan kekhusyuan di dalam salat. Kita hari ini masih sujud di atasnya. Entah mungkin dalam waktu berapa menit dalam waktu kita akan sudah berada di bawahnya. Begitulah salat mengingatkan kita akan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla qa'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ardh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menunaikan salat, beliau menundukkan kepalanya dan memusatkan pandangannya ke tempat sujud, ke tanah tempat sujud beliau. Walamma dakhala al-Ka'bata ma khallafa basarahu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Dan tatkala beliau masuk Ka'bah dan menunaikan salat di sana, beliau sama sekali tidak meleset pandangannya dari tempat sujudnya sampai beliau keluar dari Ka'bah. Dan memang akan jauh berbeda ketika kita memusatkan pandangan di dalam salat tempat sujud kita dengan melihat ke depan, jelas akan kurang khusyuknya. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada sedikit catatan di dalam catatan, di catatan kakinya, kata beliau, tambih catatan fi hadainil haditsain anna sunnata an yarmiya bi basarihi ila mawdi'i sujudihi min al-ardh. Di dalam dua hadis ini menunjukkan bahwa sunnah adalah memusatkan pandangan ke tempat sujud. Fama yaf'aluhu ba'dul musallina min taghmidil 'ainaini fi sholati. Maka kata beliau rahimahullahu taala, apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang salat, min taghmidil 'ainaini fi sholah, dengan memejamkan kedua mata di dalam salat, fahuwa tawarru'an barid, ini adalah wara' yang sangat dingin, artinya tidak ada tuntunannya. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambahan pembahasan di sini masalah memejamkan kedua mata di dalam salat. Saya pernah ingat di dalam kitab Akhtaul Musallin yang ditulis oleh masyhur Hasan Salman, beliau menukil bahwa memejamkan mata di dalam salat adalah termasuk bentuk daripada tasyabbuh dengan al-Yahud. Ada yang mengatakan demikian dan ada juga yang membolehkan. Tetapi yang jelas, kalau kita lihat, memang secara keumuman salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas matanya tidak dipejamkan. Karena bisa, beliau bisa melihat orang yang lewat di depannya kemudian dihalau. Bahkan beliau pernah melihat setan hendak menghalangi salatnya, beliau mencekiknya. Artinya beliau tidak memejamkan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad merinci hal yang seperti ini. Kata beliau, yang pertama, bagaimanapun seorang muslim ketika salat dia hendaknya berusaha untuk khusyuk di dalam salat. Adapun bagaimana memejamkan mata, apakah boleh atau tidak, biqadril hajah, sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau memang tidak ada faktor apapun yang mengajak kita, yang menyebabkan kita untuk memejamkan mata kita, maka yang paling afdal jangan memejamkan mata. Tapi kalau memang ada faktor yang mengajak kita, salat, barusan Allahu Akbar, toto anak kita di depan kita cengengesan, ngajak guyu terus misalnya, atau tiba-tiba ada sesuatu yang lucu di depan kita dan memang rasanya mau ketawa, tutup mata baru salat, artinya mungkin bisa jadi lebih khusyuk. Artinya kata beliau rahimahullahu taala, ucapan beliau rahimahullahu taala tidak memvonis secara mutlak bahwa itu adalah sesuatu yang terlarang atau sesuatu yang boleh, melainkan yuqaddaru biqadaril hajah, sesuai dengan kebutuhan. Kita sholat di suatu tempat, gak taunya di depan kita ada ukiran mungkin kaligrafi yang belum pernah kita lihat, atau mungkin penasaran kita buka mata dikit aja ngelihat ukirannya indah begitu, bagus, indah, sudah sholat dengan pujian, gak ada masalah. Tetapi yang jelas bukan dijadikan kebiasaan, bukan dijadikan kebiasaan setiap sholat memejamkan mata, dan ini tidak ada tuntunannya. Tapi kalau memang suatu waktu karena ada sesuatu yang menyibukkan dia, gak ada masalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi an yakuna fil baiti shay'un yushghilul musalli. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak pantas di dalam Ka'bah, yang dimaksud al-bait adalah Ka'bah. والمراد بالبيت هنا الكعبة كما يدل عليه سبب ورود الحديث. Tidak pantas di dalam Ka'bah ini untuk diletakkan sesuatu yang menyibukkan orang dari salat. Wa kana yanha 'an raf'il basar ila as-sama'. Dan beliau melarang mengangkat pandangan ke langit di dalam salat. Demikian dalam riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Wa yu'akkidu fi an-nahyi hatta qala. Bahkan beliau sangat keras melarangnya sampai beliau mengatakan, layantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salati aw la tarji'u ilayhim wa fi riwayatin aw la tuqtafanna absaruhum. Demikian dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, layantahiyanna aqwamun, sungguh-sungguh mereka, orang-orang mereka akan berhenti mengangkat pandangan-pandangan mereka ke atas di dalam sholat mereka, atau kalau tidak Allah akan mengazab mereka dengan disambar pandangan-pandangan mereka sehingga mereka tidak akan, sehingga pandangan mereka tidak kembali lagi. Ancaman sholat termasuk perbuatan yang muharram, melihat ke atas, ke samping, kiri dan kanan. Wa fi haditsin akhar, di dalam hadits yang lain, fa idza sallaitum fala taltafitu fa inna Allah yansibu wajhahu li wajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Wa qala aydan an at-tafalluti ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitan min salatil 'abdi. Rasulullah mengatakan, jika kalian menunaikan salat maka janganlah menoleh ke kiri dan ke kanan, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghadapkan wajahnya kepada wajah hamba yang sedang menunaikan salat, selama dia belum menoleh ke kiri ataupun ke kanan. Demikian dalam riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim. Dan beliau juga mengatakan bahwa at-talaffut, menoleh ke kiri dan ke kanan ini adalah ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abid, hasil daripada khianat syaitan yang dicuri dari salatnya seorang hamba. Demikian dalam riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Artinya syaitan akan terus senantiasa berusaha mempengaruhi seorang walaupun di dalam salat, sekalipun dengan hanya menoleh ke kiri dan ke kanan. Orang kan anggapannya kan gak batal salatnya, tetapi memang begitulah syaitan, tidak membiarkan orang untuk berbuat baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yazalu Allah muqbilan 'ala al-'abd fi salatihi ma lam yaltafit fa idza sarafa wajhahu in sarafa 'an. Demikian dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu Allah, senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala menghadapkan wajahnya kepada orang yang salat selama dia belum menoleh ke kiri atau kanan. Dan jika ia sudah menoleh atau berpaling dari sholatnya, maka Allah pun akan berpaling darinya. Makanya dianjurkan anta'budallaha ka'annaka tarah. Kita sekarang sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sholat kita. Sehingga dianjurkan untuk khusyuk, dianjurkan untuk menjaga tuma'nina, dianjurkan untuk menjaga kesucian. Barakallahu fikum. Wa naha an thalathin. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam melarang tiga di dalam salat. Larangan yang pertama adalah an-nukratin kanukratid diq. Yang pertama larangannya adalah nukratin, mematok sebagaimana ayam memakan jagung, mematoknya. Artinya jangan terlalu cepat. Ada orang yang sholat kadang-kadang kayak ayam makan jagung katanya. Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar. Yang bingung kadang-kadang makmumnya. Barusan subhanallah, belum selesai satu kali subhanallah rabbiyal a'la sudah bangun. Wah, ini rupanya imamnya kilat khusus. Sering ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya kita sholat di belakang imam yang seperti ini? Kira-kira enaknya bagaimana kalau sholat di belakang imam seperti itu? Apa diteriakin, mam pelan dong? Atau kita ngikutin dia? Ngikutin dia pun juga nanti ada pertanyaan, kalau saya tetap ngikutin, sah gak sholat saya itu? Hah? Was-was ya? Imam memang kita serba salah sholat di belakang imam seperti ini. Tetapi yang jelas, mencari atau mendahulukan imam yang tidak seperti ini lebih utama. Tetapi kadang-kadang terpaksa kita sholat dan ternyata imamnya seperti itu, mau gak mau kita ngikutin dia. Tetapi kalau kita ngikutinnya sampai tidak bisa melakukan rukun apapun, belum lagi sujud sudah bangun, jelas gak sah sholatnya. Tapi kalau kita sempat sujud walaupun membaca satu kali, sempat ruku walaupun baru membaca satu kali, maka artinya berarti kita masih bisa mengikuti dan sah sholatnya. Ini yang pertama yang terlarang, nukratin kanukratid di. Yang kedua, wa ik'a an-nukratin berarti wa ik'ai. Wa ik'ain ka ik'ail kalb. Larangan yang kedua adalah duduk ik'a sebagaimana ik'anya anjing. Al-ik'a di dalam syarah Muslim, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di sana dijelaskan bahwa yang namanya ik'a di dalam salat itu ada yang terlarang, ada yang boleh. Al-ik'a adalah duduk dengan menancapkan jari jemari kedua kaki, kemudian duduk di atas kedua tumit. Itu di dalam bahasa Arab ik'a. Coba. Dasar. Itu. Ini ik'a. Ik'a namanya. Iya, benar kayak gitu. Ini ik'a. Enggak, nanti dulu. Nanti dulu soal. Kan tadi ada dua. Ik'a kan ada dua. Yang pertama boleh dan pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalam Sahih Muslim. Jadi posisinya tadi sudah kita terangkan bagi yang enggak lihat. Artinya apa sih dalam bahasa kita duduk apa sih ini namanya? Duduk lara, Pak. Hah? Bisa sakit. Duduk lara itu orang luar Jawa enggak paham. Berarti bukan bahasa Indonesia itu. Bahasa Jawa. Artinya duduk dalam keadaan telap jari jemari kaki ditancapkan menghadap ke depan, kemudian duduk di atas tumit. Ini boleh. Yang pertama ini yang boleh. Duduk di atas kedua tumit ini yang boleh di dalam tetapi antara kedua sujud, bukan dalam tasyahud. Di antara kedua sujud bukan dalam posisi tasyahud. Yang kedua yang terlarang, kata beliau, wa ik'a'in ka ik'a'il kalb. Yang kedua yang terlarang, ik'a yang terlarang, yang diserupakan dengan apa namanya ik'a atau duduknya anjing, adalah juga sama posisinya, tetap posisi seperti ini, menancapkan jari jemari kaki di lantai, kemudian duduk di atas kedua tumit. Hanya saja kalau yang terlarang di sini adalah kedua tumitnya direnggangkan dan bokongnya di lantai, di lantai, di tanah. Ya itu tinggal dibuka tumitnya, tumitnya dijauhkan. Iya, tumitnya dijauhkan, duduknya di lantai. Berat kan? Iya seperti itu, atau di kakinya di itu di ditancapkan. Itu yang terlarang. Itu yang terlarang. Memang kalau orang agak gendut dikit sulit. Tapi kalau orang biasa latihan, lentur badannya bisa aja. Tapi yang jelas gak enak Pak untuk duduk. Memang Rasulullah kan melarang. Ini sudah ya Pak ya? Sudah. Terima kasih sudah kalau saya. Itu yang terlarang. Jadi posisinya sama, ik'a tetap posisi sama, menancapkan tadi itu jari jemari kaki di lantai dan kemudian tumitnya berdiri. Bedanya kalau ik'a yang diperbolehkan tadi duduk di atas kedua tumit, kalau ik'a yang terlarang tadi kedua tumitnya dijauhkan, dijauhkan, direnggangkan sehingga kedua tumitnya menyamping ke bagian pinggul kiri dan kanan sini, pinggang ke apa namanya paha kiri dan kanan ini, dan posisi bokongnya duduk di lantai. Memang sepertinya anjing begitu duduknya. Iya biasanya begitu. Anjing itu kakinya naik ke kiri. Makanya dilarang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yanha anil ik'a'i ka ik'a'il kalb. Dan beliau melarang dari ik'a. Al-ik'a ada dua bentuk ini tadi. Di dalam satu riwayat Rasulullah pernah melakukannya, tetapi dalam riwayat yang lain beliau melarang. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menerangkan ik'a yang boleh dan ik'a yang tidak boleh. Nah, jelas insyaallah ik'a ya. Duduk ik'a, jadi dalam bahasa Arabnya berarti ik'aun. Hamzah, qaf, ain, alif, hamzah. Ik'aun. Ini yang ada yang terlarang, ada yang boleh. Waltifatin kaltifatit ta'lab. Dan juga beliau melarang seorang yang salat untuk menoleh ke kiri dan ke kanan sebagaimana binatang buas. Serigala kan kerjanya begitu. Naam. Karena dia memang pemberani, sehingga ketika dia jalan kiri kanan cari mangsa terus. Tapi kalau binatang yang penakut, dia pandangannya ke depan terus mau ngumpet di mana kalau ada apa-apa. Kita dalam posisi sholat adalah posisi orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tunduk, bukan posisi orang yang angkuh dan sombong. Ini larangan, tiga larangan di dalam sholat. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqulu salli salata muwaddi'in ka'annaka tarah fa in kunta la tarahu fa innahu yarak. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, salatlah engkau sebagaimana salatnya orang yang hendak berpisah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka sungguhnya dia melihat engkau. Anjuran untuk khusyuk di dalam salat. Dan memang cara atau latihan memang paling ampuh, paling enak memang kalau orang khusyuk di dalam sholat, sholat malam memang paling enak. Orang bisa latihan di dalamnya sholat khusyuk itu sholat malam. Kalau sholat berjamaah di masjid kan kadang-kadang banyak yang lihat, sehingga orang pun kadang mau menampakkan terlalu khusyuk banget, ah nanti diomongin orang. Tetapi kalau sholat malam di kamar sendirian, nggak ada yang lihat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ bisa orang akan merasakan khusyuk dan akan merasakan lezatnya. Sehingga wajar ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengkhatamkan Quran dalam satu malam salat malam. Enggak terasa memang. Kita sudahlah enggak usah mengkhatamkan dalam salat, baca aja enggak usah ada sujud rukuknya. Dari maghrib baca sampai subuh enggak bakal khatam satu Quran sepertinya. Ini dalam salat berkah. Wa yaqulu ma min imri'in tahdhuruhu salatuhu maktubatan. Salatun maktubatun. Fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunub ma lam yu'ti kabira. Wa dhalika ad-dahru kulluh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim tahdhuru salatun maktubah, yang melakukan salat wajib, datang waktu salat wajib kepadanya, kemudian dia berwudu dengan cara yang sempurna, salat dengan khusyuk, ruku dengan sempurna, kecuali akan menjadi kafarah terhadap dosa-dosa dia selama ia tidak melakukan dosa besar, dan ini sepanjang tahun. Salat adalah kafaratu dzunub. Yang kedua di dalam hadis ini, bahwa salat dapat menebus dan menghapus dosa kalau salatnya khusyuk. Yang kedua, kalau salatnya tuma'nina, memenuhi syarat-syaratnya. Tuma'nina, sempurna, khusyuk. Jadi yang patut dicurigai salatnya. Kan Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Salat dapat mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa banyak orang yang salat tapi habis salat teler misalnya? Karena memang banyak di antara orang yang salat hanya karena adat, hanya karena tradisi. Sehingga salatnya dia merasa beban aja, yang penting selesai gitu aja. Dia enggak merasa kalau salat ini adalah kesempatan saya mengadukan hajat saya, kesempatan saya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Ketika dia salat dimanfaatkan bahwa ini adalah kesempatan emas bagi saya, akan khusyuk. Akan timbul perasaan khusyuk di dalam salat, dan dia tidak akan mungkin merasa bahwa ini adalah menyita waktu saya. Kita sekarang ada keperluan dan perlu mengadu kepada seseorang, kita akan menyisipkan waktu kita untuk mengadu kepadanya berapapun lamanya. Sekarang kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala 5 waktu dalam sehari semalam, sehingga perlu kita menjaga kekhusyuan di dalam salat. Na'am wallahu alam bissawab, barakallahu fikum. Ya. Kalau salat dalam keadaan berdiri. Ya. Kakinya dikendor. Kaki enggak lurus itu ya. Iya. Artinya dia bertumpukan kepada satu kaki, yang satunya dikendorin kadang. Naam barakallahu fikum, kita lihat keadaan seperti ini kadang orang yang salat. Ini yang pertama tentunya kembali kepada kondisi dia. Yang pertama Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat beliau bertumpukan kepada kedua kakinya. Akan tetapi kita lihat kondisi orang tersebut. Mungkin dia capek berdiri. Ada yang kadang seperti itu. Mungkin salah satu kakinya ada penyakit sehingga dia cepat capek kalau bertumpukan kepada kedua-duanya, lain lagi. Tapi kalau memang ada unsur kesengajaan, tidak bisa dikatakan sholatnya tidak sah. Tidak bisa juga kita katakan berarti sholatnya orang ini tidak sah, tidak juga. Tetap sah, hanya saja kurang sempurna. Kurang sempurna barakallahu fikum. Ini kalau memang ada unsur kesengajaan dari dia. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ada. Ah. Kalau kita jadi makmum. Baru satu rakaat istirahat. Iya. Kita berhenti terus mundur lagi. Kita salat di belakang imam. Ternyata baru sholat satu rakaat imamnya terlalu cepat sholatnya, ngebut sholatnya. Apakah kita lanjutkan sholat bersama dia, ataukah kita keluar dari sholat? Yang pertama barakallahu fikum, sebisa mungkin kita sebagai kaum muslimin menghindari fitnah di masyarakat. Al-khilafu syarrun, kata Ibnu Mas'ud. Yang namanya perselisihan itu kejelekan. Sebisa mungkin kita sebagai seorang muslim jangan sampai menjadi pembicaraan di masyarakat. Ada apa orang ini dengan saya? Mesti kalau saya jadi imam keluar, kurang ajar orang. Dia enggak sadar. Dia kemudian menyebarkan cerita di masyarakat bahwa orang ini begini, begini, begini akibat ulah kita. Setiap saya ngimamin dia keluar katanya. Dan ini adalah sahibul fitnah. Orang seperti ini adalah pembawa fitnah. Seorang muslim adalah sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, kunu miglaqan lisyarr wa la takunu miftahan lisyarr. Jadilah kalian sebagai pintu pembuka kebaikan dan pintu penutup kejelekan, dan jangan justru sebaliknya. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, barakallahu fikum, salat dalam keadaan seperti ini, seperti yang tadi kita rinci, kalau memang cepatnya dia ini kita masih bisa mengikutilah. Artinya paling tidak kita masih bisa sujud, ruku, salat, apa namanya, walaupun bacanya cuma satu kali dia sudah bangkit lagi, walaupun ini belum sempurna kita baca Al-Fatihah dia sudah sujud lagi, berarti kan salat kita sah. Salat kita sah, yang dosa dia kalau memang kita tumakninahnya kurang. Tapi yang ketiga, kalau memang sama sekali tidak, kita belum sujud sudah ada yang seperti itu, ya berarti memang sholatnya jelas tidak sah seperti ini. Disinilah kita memanfaatkan akal kita dan hikmah kita. Kalau orang imam ini tadi memang sudah dikenal di masyarakat orang dablek, tidak ada pengaruhnya di masyarakat. Justru kalau kita menyikapi dia, kita yang berpengaruh di masyarakat, maka orang ini kita sikapi dia sudah keluar aja. Kalau perlu kita sholat jamaah sendirian, biarkan dia jamaah sendirian situ. Ini ketika tidak ada apa-apa orang ini ternyata di masyarakat. Tapi kalau orang ini ternyata orang yang berpengaruh di masyarakat dan kita di situ sendirian, kalau kita bersikap dia lagi sholat kita keluar, justru kita yang difitnah, justru kita yang dikucilkan di masyarakat, justru kita yang dibuang dan digunjingkan di masyarakat, maka berarti tidak ada baiknya keluar meninggalkan sholat di belakang orang ini. Tetap kita sholat di belakang orang ini, setelah itu kita sholat di rumah dengan niat sholat wajib. Yang pertama sholat di belakang orang ini untuk membendung fitnah, yang kedua sholat kita di rumah sholat wajib. Jadi barakallahu fikum, kita tidak bersikap gegabah. Yang penting melihat enggak sergap tuh langsung jangan dulu. Karena terkadang justru akan menimbulkan yang lebih rusak dari itu. Fana'am barakallahu fikum, ini yang harus kita perhatikan. Tidak selangsung kita mengambil, tapi kita lihat keadaan orang dulu dan juga kita lihat posisi ataupun keadaan kita di masyarakat. Karena intinya kita mau merubah kemungkaran, bukan mau menambah kemungkaran. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Nas'alullah azza wa jalla bimannihi wa karami wa niwafiqana. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.